hapus dan Tuhan izinkan ku bertemu dengan dirinya ini. Kan terus merindukanmu di setiap tidurku ku pertahankan, walau menjadi beban ku korbankan. Dan ku masih sayang ku padamu, jangan pernah menghilang. Ku tak ingin ini terjadi, percayalah duhai kekasihku, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Maafkanlah ini semua salahku, jangan engkau tinggalkanku. Cinta kita memang tak sempurna, tapi ku yakin aku untuk selamanya. Semati dengan dirimu ini. Meskipun sudah terbang melayang, takkan ku biarkan orang masuk ke dalam hatimu. Sudah sekian lama mencintaimu, namun ku tak mampu untuk membahagiakan kamu. Tahu seperti dulu masih kau ingatkan ku, aku cinta padamu. Hati ingin bertemu, wajah sangat merindu menciummu. Memang sampainya akhir waktu, aku tak ingin berpisah dari dirimu. Tapi mengapa engkau tinggalkan aku? Ku mohon padamu beri aku kesempatan untuk ku berubah, membuat dirimu bahagia. Waktu yang menghapuskan Tuhan izinkan bertemu dengan dirinya cintim. Kan terus merindukanmu di setiap tidurku ku pertahankan, walau menjadi beban ku korbankan. Karena ku masih sayang ku padamu,